Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masih dalam syarah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang orang beriman yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap para istrinya atau keluarganya. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling lembut, paling bagus akhlaknya terhadap keluarganya. Dan saya, kata beliau, adalah orang yang paling terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis sahih, disebutkan dalam kitab Sahihul Jami'. Kata Syekh Ibnu Thaimin rahimahullah, fa khairun nasi huwa khairuhum li ahlihi. Maka kesimpulannya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Lianna al-aqrabina awla bil ma'rufi. Dikarenakan yang namanya kerabat adalah orang yang paling layak, paling berhak, paling pantas untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Fa idza kana fika khairun falyakun ahluka hum awwalal mustafidina min hadzal khairi. Maka apabila engkau memiliki kebaikan, kebaikan apapun engkau memilikinya, maka jadikanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu sebagai orang yang paling pertama yang mengambil manfaat atau faidah dari kebaikan ini yang kau miliki. Keluarga kita, istri kita, anak kita adalah orang yang paling layak, paling berhak untuk pertama kali mendapatkan manfaat faidah dari kebaikan yang kita miliki. Kita punya ilmu, punya akhlak, punya faidah, punya kebaikan. Maka keluarga kita, merekalah orang yang pertama kali yang paling berhak untuk mendapatkan faidah dari kebaikan yang kita miliki tersebut. Wa hadza asu ma yaf'aluhu ba'dun nasi al-yawma. Dan keadaan ini, berbuat baik terhadap keluarga, itu kebalikan dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Tajiduhu sayyi'al khuluqi ma'a ahlihi. Kita jumpai dia, kita dapati dia sebagai orang yang jelek akhlaknya terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, baik dalam masalah lisannya ataupun perbuatannya. Hasanal khuluqi ma'a ghairihim. Namun kita jumpai dia baik akhlaknya, khair terhadap orang lain selain keluarganya, lemah lembut, tersenyum dan seterusnya. namun terhadap keluarganya tidak baik, kasar, kaku ataupun yang sejenisnya. Wa hadza khata'un 'azimun. Perbuatan seperti ini adalah kesalahan yang fatal, yang besar. Jelek terhadap keluarga dan baik terhadap orang lain. Iya, kita katakan dia baik akhlaknya kepada orang lain, ini perbuatan yang mulia. Namun harusnya terhadap keluarganya lebih baik lagi akhlaknya tersebut. Ahluka ahaqqu bi ihsanil khuluqi. Keluargamu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik yang kamu miliki. Perlakukan mereka dengan akhlak yang baik. Mereka, yakni keluargamu, adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Ahsanil khuluqa ma'ahum, berbuatlah kebaikan, tampakkan akhlak yang baik bersama mereka, keluargamu. Li'annahum humul ladzina ma'aka lailan wa nahara. Mengapa kita harus berbuat baik kepada keluarga kita, melebihi kebaikan kita kepada yang lainnya? Dikarenakan mereka, keluarga kita, adalah orang yang senantiasa bersama kita siang malam, orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita, ya keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Sirran wa alaniyatan, baik dalam kondisi tersembunyi maupun terang-terangan. Mereka adalah orang yang paling banyak bergaul dengan kita, berinteraksi dengan kita, baik di saat sendirian, sepi maupun di keramaian. In asabaka syai'un usibu maka, jika engkau mendapatkan sesuatu, musibah ataupun perkara yang tidak disukai, maka mereka pun, keluargamu, ikut mendapatkan musibah tersebut bersamamu, ikut merasakan musibah yang engkau alami. Wa in surirta surru ma'aka, dan sebaliknya, jika engkau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mereka pun ikut bahagia, ikut senang bersamamu. Wa in hazinta hazinu ma'aka, dan sebaliknya, jika engkau merasa sedih, sedang tertimpa sesuatu sehingga sedih, murung atau yang sejenisnya, mereka pun ikut sedih bersamamu. Faltakun mu'amalatuka ma'ahum khairan min mu'amalatika ma'al ajanibi. Maka jadilah pergaulanmu, mu'amalahmu bersama mereka, keluargamu, lebih baik daripada mu'amalahmu, interaksimu bersama al-ajanib, orang-orang asing selain keluarga. Fakhirun nasi khairuhum li ahlihi. Maka kesimpulannya, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Nas'alullah ayyukmila liya walil muslimina al-imana wa ayyaj'alana khaira ibadillahi fi ahlina wa man lahum haqqun alaina. Kita memohon kepada Allah agar dia menyempurnakan untukku dan untuk kaum muslimin al-iman, keimanan. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan iman kita dan kaum muslimin semuanya dengan cara memperbaiki, meningkatkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena Nabi mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kita mohon kepada Allah agar dia menjadikan kita sebaik-baik hamba-hamba Allah pada keluarga-keluarga kita dan pada orang-orang yang memiliki hak terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Selesai syarah hadis tersebut, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dzubab radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, maka setelah mendengar sabda Nabi tersebut, datanglah Umar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Umar berkata, faqala dha'irna an-nisa'u ala azwajihinna. Umar mengatakan, dha'irna, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, waqauluhu dha'irna ijtara'na, ijtara'na dha'irna maksudnya berani atau mungkin lancang. Kaum wanita atau para istri setelah mendengar sabda Nabi tadi, janganlah kalian wahai para suami memukul istri-istri kalian atau hamba Allah yang perempuan. Maka kaum wanita, para istri berani terhadap suami-suami mereka, kurang sopan. Farakhasa fi darbihinna. Maka setelah mendapat laporan dari Umar bahwasanya para istri, para sahabat berani kepada suami-suaminya, maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan rukhsah, keringanan, fi darbihinna, dalam memukul mereka, kaum wanita atau para istri. Yani silakan, kalau memang mereka punya kesalahan, boleh dipukul. Fatafa bi'ali Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nisaun kathirun yashkuna azwajahunna. Maka setelah mendapatkan rukhsah tersebut, ada sebagian sahabat yang berlebihan atau melampaui dari batasan yang diperbolehkan, bermudah-mudahan dalam memukul istri-istrinya. Maka wanita yang banyak mereka berkeliling, yakni mengitari, datang mengitari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka datang mengeluhkan suami-suami mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisaun kathirun yashkuna azwajahunna. Sungguh telah datang mengitari, mengelilingi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengelilingi rumah keluarga beliau, nisaun kathirun, wanita yang sangat banyak. Mereka datang mengeluhkan kepada Nabi tentang suami-suami mereka, yang sebagiannya bermudah-mudahan dalam memukul para istrinya. Maka Nabi mengatakan, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka itu yang memiliki sifat bermudah-mudahan dalam memukul para istrinya, mereka adalah bukan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, riwayat al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis yang terakhir di bab ini, qala wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan, kesenangan, kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia, kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Rawahu Muslim, riwayat al-Imam Muslim. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dzakara rahimahullahu taala fi ma naqalahu fi ma yata'allaqu bi amrin nisa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Penulis, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dalam perkara yang berkaitan dengan urusan kaum wanita, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Yuridu bidzalikan nisaa, yang beliau inginkan adalah kaum wanita, para istri. Fayuqalu amatullah kama yuqalu abdullah, maka dikatakan amatullah, hamba perempuan Allah, hamba Allah yang perempuan, sebagaimana dikatakan abdullah, hamba Allah yang laki-laki, hamba laki-laki Allah. Wa yuqalu imaullah kama yuqalu ibadullah, dan dikatakan imaullah, para hamba Allah yang wanita, sebagaimana dikatakan ibadullah, para hamba Allah yang laki-laki. Jadi kalau laki-laki abdullah, perempuan amatullah. Wa min dhalika alhaditsus sahihu, di antara yang menjelaskan kalimat imaullah, hamba-hamba Allah yang perempuan, adalah hadis yang sahih, la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian wahai para suami atau para wali kaum wanita, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita, para istri atau anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan, janganlah kalian melarang mereka dari masjid-masjid Allah. Artinya boleh kaum wanita sholat di masjid berjamaah, nggak boleh dilarang. Tidak boleh kita sebagai walinya melarang, tentu dengan syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Di antaranya tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai wangi-wangian, dan seterusnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka ketika mereka, kaum wanita, para istri atau yang lainnya yang di bawah tanggung jawab kita, minta izin sholat di masjid, maka diperbolehkan, tidak boleh dilarang. Tetapi tentunya rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid. Nahahum an dharbin nisa'i, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam melarang mereka, para sahabat, dari memukul kaum wanita, para istri. Fakaffu an dhalika, maka setelah mendengar larangan tersebut, segera para sahabat Nabi menahan diri dari memukul para istri. Mengapa? Mereka langsung melaksanakan, menjalankan apa yang dicegah tersebut, yakni menghindarkan diri, menjauhi apa yang dilarang. Di anna sahabata radhiyallahu anhum kanu min ad-dirazil awwali wal jailil mufaddali. Dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah termasuk dari model atau contoh pertama dan generasi yang paling utama, terdepan, contoh tauladan yang paling terdepan, paling awal, dan generasi yang paling utama dalam masalah melaksanakan perintah-perintah syariat dan dalam masalah meninggalkan larangan-larangan dalam syariat. Mereka terdepan. Alladzina idza du'u ila Allahi wa rasulihi qalu, yang mana mereka para sahabat adalah orang-orang yang apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar taat kepada Allah dan Rasulnya, agar menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, qalu, maka mereka langsung mengatakan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah prinsip semboyan hidup seorang muslim, seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Fakaffu an darbin nisa'i, maka mereka pun para sahabat menahan diri dari memukul kaum wanita atau para istrinya. Para sahabat ketika mendengar larangan, jangan kalian pukul hamba Allah yang wanita, mereka tidak bertanya apa hukumnya, haram atau makruh. Tidak. Tidak bertanya seperti itu. Tapi langsung ditinggalkan. Tidak bertanya apa hukumnya. Mereka baru bertanya apa hukumnya, haram atau makruh, setelah terjadi satu kasus mereka melanggar apa yang dilarang, ternyata dikerjakan. Baru nanya, wahai Rasul, saya mengerjakan perbuatan ini yang kau larang, apa hukumnya? Begitu. Baru mereka bertanya. Tidak bertanya apa hukumnya, apa makruh saja atau haram. Kalau haram ya semangat meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Kalau makruh ya bolehlah kita kerjakan, atau ya tergantung kondisi. Tidak seperti itu. Demikian pula ketika para sahabat mereka mendapatkan perintah dari Nabi, maka mereka yang bertanya. Tidak bertanya apa hukumnya, wajib atau sunnah. Tidak. Langsung Nabi menyuruh perbuatan A, perbuatan B, maka para sahabat dengan semangat yang tinggi, sungguh-sungguh, langsung mengerjakannya. Tidak bertanya apa hukumnya. Nanti ketika memang terjadi ada satu kasus mereka meninggalkan apa yang diperintahkan, baru bertanya, wahai Rasul, saya tidak mengerjakan perbuatan ini atau perintah ini, bagaimana hukumnya? Baru bertanya. Nah, ini luar biasa prinsip dari para sahabat. Begitu kokoh prinsip sami'na wa ata'na. Tidak melihat apa hukumnya. Bukan berarti tidak boleh mengetahui, silakan. Bagus untuk mengetahui. Tetapi kalaupun kita enggak tahu, misalkan ada perintah dalam syariat perbuatan ini, kita enggak tahu hukumnya, ya sudah, kerjakan ketika kita mampu. Namun ketika enggak mampu, baru, aduh, saya merasa berat nih. Memang asli berat. Bukan dibuat seolah-olah berat, tidak. Memang dia masa, oh, berat sekali ya. Coba kita ingin tahu apa sih hukumnya. Bukan enggak mau, tapi berat gitu. Coba dicari, wah, sunnah. Bukan tidak melaksanakan, tapi berupaya. Cuma dia merasa berat sekali ini. Apa hukumnya? Baru mungkin dicari. Tapi kalau dia mampu dan memang mampu, punya kemampuan, punya kesempatan, punya waktu dan punya tenaga. Ada suatu amalan yang diperintahkan dalam syariat, dia tahu, kerjakan. Walaupun tidak tahu apa hukumnya, tidak masalah. Begitu. Sebagaimana para sahabat, mereka ketika diperintahkan atau mendengar suatu perintah, tidak melihat apa hukumnya, wajib atau sunnah. Atau ketika mendengar larangan dari Nabi, mereka tidak bertanya apa hukumnya, haram atau makruh. Maka kita pun sebagai as-salafiyun, pengikut salaf dan pimpinan salaf adalah para sahabat, maka kita pun berupaya seperti itu. Intinya, selama itu bermanfaat, amalan soleh, dan kita mampu, kenapa tidak dikerjakan? Kenapa tidak dikerjakan? Itu prinsip yang harus kita miliki, mengerjakan apa yang bermanfaat. Dan ini pun sudah diperintahkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat kepadamu. Tidak usah bertanya wajib atau sunnah, yang jelas bermanfaat tidak, bermanfaat, semangat begitu. Ketika wajib ya jelas lebih semangat daripada mengerjakan sunnah. Kalaupun tidak tahu hukumnya, tetap ketika itu bermanfaat, amalan soleh, ketaatan, Nabi menyuruh ihris untuk bersemangat. Kalau prinsipnya seperti ini ada pada kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita, bismillah, kesuksesan ada di depan kita, depan mata. Bahkan kita merasa, ya Allah, waktu itu kurang. Kita punya program ini dan itu, tapi apa daya, tangan kita cuma dua, kaki dua, waktu cuma 24 jam dalam sehari. Gak bisa bertambah. Akhirnya apa? Ya sudah, yang kita mau lakukan yang ini, ya ini. Berarti cari mana yang paling bermanfaat dari sekian amalan yang bermanfaat yang ada di depan mata kita. Ya, kalau kita menerapkan prinsip itu, insya Allah waktu kita akan bermanfaat secara maksimal. Dan kita tidak mau terbuang dengan sia-sia. Di antaranya, untuk membaca kitab saja luar biasa. Tidak mungkin kita bisa membaca semuanya. Kenapa? Karena kita para ulama ribuan. Ribuan kitab, ribuan jilid. Satu jilid satu tahun selesai baca atau dikaji. Atau satu bulan lah anggap kita baca rajin. Kayaknya segini mungkin bisa gak sebulan? Sulit ya. Bisa baca sebulan? Kitab segini? Bisa gak baca saja, gak usah dihafalkan? Bisa? Benar. Sebulan selesai. Anggaplah selesai sebulan satu kitab. Berarti setahun 12 kitab. 30 tahun? 360 kitab masih kurang. Kalau benar kita satu bulan satu kitab ini selesai baca. Itu baru bacanya, belum mengamalkannya, belum mengajarkannya dan seterusnya. Intinya semangat dalam mengerjakan apa yang bermanfaat dan semangat juga dalam meninggalkan apa yang bermudarat, berbahaya atau apa yang dilarang. Kita lanjutkan. Qala wan nisa'u qasiratu 'aqlin wa naqisatu dinin. Kaum wanita atau para istri adalah orang-orang yang pendek akalnya. Daya pikirnya itu pendek, tidak jauh ke depan. Hanya pendek sepintas pandangannya, akalnya pendek. Dan orang-orang yang kurang agamanya. Falamma la'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an darbihinna ijtara'na ala azwajihinna. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam melarang para suami memukul para istrinya, maka para istri para sahabat tadi mulai berani terhadap suami-suami mereka. Karena apa? Ada larangan dari baginda Nabi. Dilarang para suami memukul para istrinya. Maka para istri tersebut berani kepada para suaminya. Kama qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nisa'a dha'irna ala azwajihinna, yani ijtara'na wa ta'alaina ala rijali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita, yakni para istri, mereka mulai berani terhadap para suaminya, yakni berani dan meninggikan diri-diri mereka terhadap kaum laki-laki, yakni para suami. Falamma sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma qala Umar ajaza darbahunna, maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu an, maka Nabi pun membolehkan para sahabatnya atau para suami untuk memukul para istrinya. Fa afrata ar-rijalu fi dzalika, maka ada sebagian orang, sebagian sahabat, sebagian suami yang menggampang-gampangkan ifrat dalam atau berlebihan, afrata berlebihan dalam masalah memukul para istrinya. Waja'alu yadribunahunna hatta wa illam yakun fi dzalika wa illam hatta wa illam yakun dzalika min haqqihim, dan mereka sebagian para suami tersebut mulai memukul para istrinya sampai-sampai mereka pun memukul para istrinya yang bukan hak mereka, yakni bermudah-mudahan atau berlebihan dalam memukul para istrinya. Fatafatin nisa'u bi alin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka kaum wanita yang para istri datang mengelilingi rumah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, ai bi buyutihi wa ja'alna yatajamma'na haula buyutin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yashkuna azwajahunna, yani mereka datang ke rumah-rumah keluarga Nabi, para istri Nabi, dan mereka berkumpul di sekitar rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadukan tentang suami-suami mereka yang memukul mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhatibun nasa yukhbiruhum bi anna haula'i alladhina yadribuna azwajahunna laysu bi khiyarihim, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakni menyampaikan, berkhutbah kepada manusia, menyampaikan kepada mereka bahwasanya orang-orang ini yang memukul para istrinya bukanlah orang-orang yang terbaik di antara mereka. Ai laisu bi khiyari rijali, bukan laki-laki yang terbaik. Wa hadza ka qawlihi, hal ini seperti sabda beliau, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya atau keluarganya. Fadala hadza ala anna insana la yufritu wa la yufritu fi dharbi ahlihi in wajada sababan yaqtadi ad-darba fala ba'sa. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berlebih-lebihan atau menggampang-gampangkan dalam masalah memukul keluarganya atau istrinya. Jika dia mendapatkan sebab yang menuntut untuk memukul istrinya, maka boleh memukul kalau ada sebabnya, dengan pukulan yang tidak sampai melukai atau membekas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.